Ludes bilang tiang ketemu ngajak gongge starter kedat kedut ketak ketuk jantung tiang swerde gongge dados gongge kenyam kenyam mare tiang ngerayu gerang metundu bekeke talo asin isengan ngerayu madage ngenyakin gerang metundu bekeke talo asin isengan ngerayu madage ngenyakin. Dados gongge kenyam kenyam mare tiang ngerayu nguda dadi buka kene dewek tiang sekat kenal gongge gongge jengkeng dong olah sintian gerang metundu bekeke talo asin isengan ngerayu madage ngenyakin gerang metundu bekeke talo asin isengan ngerayu madage ngenyakin gongge jengkeng dong olah sintian gerang metundu bekeke talo asin isengan ngerayu madage ngenyakin gerang metundu bekeke talo asin